Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing iman, athi'u Allah. Athi'u nglakoni taat sira kabeh, taat sira kabeh, to tunduk sira kabeh Allah ing Allah. Wa rasul wa athi'ur rasulan taat sira kabeh ar-rasul ing rasul. Wa ulil amri sertane penguasa urusan to, wong sing nangani urusan. Wa ulil amri lan wong sing nangani urusan mingkum sang sira kabeh. Wa hadhil ayatu tawikil ayat kumustamilatu niku ayat sing mengku utawa sing komplit sing nerangno sing mengku sing mencakup ala usuli syariat ing atase dasar-dasar syariat al arba'ati kang papat rupane alkitab rupane alquran wasunnati lan hadis utawa tindak lampahe nabi wal ijma' lan kesepakatane ulama wal qiyas lan qiyas. Fal kitabu mongko utawi Quran wiya dulu nunjuk napa Quran ala amrillah ing atase keputusane Allah. Sumana lamu mongko nuli ngerti sapa ingsun milih saking Quran amro rasul ing perintahe Kanjeng Nabi la mahalata kan pasti. Wa sunnatu te sunnahe Nabi ku ta dulu nunjuk napa sunnah ala amri rasul ing atase keputusane Kanjeng Nabi. Sumana lamu mongko nuli ngerti ingsun milih saking amri rasul amro wa ing keputusane Allah la mahalata kan pasti. Fasabata mongko dadi tetap dadi kasimpul napa anna qaulahu ta'ala ati Allah wa atur rasul iku ya dulu iku nunjuk napa qauluhu ta'ala ala wujubi mutaba'atil kitab ing atase anut wajibe anut ing Quran wa sunnati lan sunnah niki sing badhe kula terangno sing niki sing masalah napa simpang siur pendapat masalah ulil amri nu sinten iki pendapate senawi banten gitu. Wal muradu te perkara kang den kersakno bi ulil amri kelawan ulil amri. Ulil amri iku sapa? Iku jamil ulama, iku sekabehane ulama. Sing dimaksud ulil amri sekabehane ulama min ahlil akdi. Nanti yang wonten semoco min ahlil ikdi sing bener akdi saking ulama sing layak mutusno perkara. Akdi maknane ngikat perkara napa? Sing bundeli perkara utawa sing mencetuskan perkara. Wal khalilan sing tukang ngudari muskilat, mboten wal khili macane. Wal khalilan tukang ngudari muskilat, tukang ngudari problem. Khalul qaidi manan sing tukang ngudari masalah, ahlul akti wal khalil. Wa umara ul haqqi lan pira-pira pemimpin sing hak, wa wulatul adli lan pira-pira penguasa sing adil. Wa amma umara ujuri anapun te pira-pira pemimpin sing sesat sing lajut to sing zalim iku fa bi ma'zilin mongko iku kelawan kapecat ora layak nyandang ministihqa ki wujubi taat saking keberhaan diwajibi taat lahum kedue umara iljur qala sa'id ibn jubair nazalat tumurun apa hadil ayat iki ayat fi haqqi abdillah bin hudafa as-sahmi Isfa'atana likani ngutus ing Abdul bin Hudzafah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amiron ing dadi komandan. Komandan ala syariatin ing atase siji pasukan iki sak pleton ta sak kompi. Wa an ibn Abbasin annaha nazalat satemne ayat turun fi sa'li Khalid bin Walid. Ba'atha ingkang ngutus ing Khalid sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amiron Khalid dadi pemimpin komandan ala syariatin ing atase siji pasukan sak pleton sak pasukan. Wa fi halan iku tetep ing dalam syariah Ammar bin Yasir te Ammar bin Yasir. Fajara mongko terjadi benahuma antarane Ammar lan Khalid bin Walid apa ikhtilafun apa persulayaan fisen dan perkara. Fana syarat mongko tumurun apa hadil ayat ikhla ayat. Wa umira lan den perintah sapa Ammar bin Yasir bito ati ulil amri kelawan taat ning penguasa. Fakhina idzin mongko ing dalam nalikane mengkono-mengkono perkara maksude peristiwane peristiwa perang antarané komandan lan anak buah. Fal muradu mongko te perkara kang den kersakno bihim lan ulil amri ku maro usaro ya iku pira-pira komandan perang, komandan pasukan perang. Kala dawa sapa ba'dun sebagian ulama. Taat wa te taat ning Allah wa rasulih lan taat ning utusané Allah wajibatan wajib kan kelan pasti. Wa to'atu ahli ijma' utai to'at ning gone pendapat sing diijma'i ulama iki wajibatun wajib qotan kelan pasti. La wa amma to'atul umara anakun te to'at ning penguasa. Wa salatin ning pirang-pirang raja iku fal aksar mung kote sing akeh wa ana saat menit to'at uta kuno rompo to'at muharramatan haram agak haram. Li annahum kana saat menit umara lan salatin iku layak muruna ora padha perintah sapa umara lan salatin illa bidulmi kecuali kelawan lacut kecuali kelawan rebu walime. Waktu takulu lan khali kadang-kadang ana apa to'at wajibatan wajib bihasa bidhoni sebab zon ad do'ifing ang apes. Fakina izin mongko nalikane mengkene-mengkene nopo. Takunu muharramatan lu nenggone du'afa ni nopo umarok sing salatin. Yuh malu den tanggung nopo ulul amri apa ulul amri alal isma' ing atas isma'. Wa edo nankan mana inna akmalal umarok satamne piro-piro keputusane pemimpin. Wasalatin nan piro-piro raja. Iku mestine mau kufaton, iku den kandekno atau den tangguhno, ditunggu dulu. Ala fatawal ulama, fatawa atau fatawa isamin. Ing atase fatwane pira-pira ulama. Wal ulama utai ulama fil hakikat ing dalam hakikat. Iku umara ul umara, iku pemimpine para pemimpin. Faha ula, mongkau te mongkau mongkau ulama. Ulama sing kenal ijma. Ya. Iku ulul amri, iku hakikat sing disebut ulul amri. Ya. Faha ulak mongko te mongkono ulama sing alal ijma nggih mboten iku ulul amri iku sing kasebut ulul amri nggih kula balen iki faha ulak mongko te mongkono ulama sing alal ijma nggih mboten ulama sing ijtihadiyah iku ulul amri iku hakikate ulul amri yen iki mun kula niati saking dalem kepen ngaji masalah ulul amri nggih iki rungono tenan. Kau sampean wajah, ya, artinya sudah saya baca ini itu. Ini tafsir Munir karangane Syekh Nawawi napa Banten. Masuk ulama Indonesia sing alim diakui teng Mekah teng Hijaz terutama nggih Syekh Nawawi Banten. Beliau itu guru le Bakhalil Bangkalan. Bakhalil Bangkalan di murid golongane Mbah Hasyim Asy'ari satrusin. Ya Mbah Hasyim terus dibutuh Gus Dur berarti. Jadi termasuk ulama top tenggene Mekah riyen niku Syekh Nawawi Banten. Sing ngarang tafsir Munir. Ngaten kula terangake. Hampir menjadi mainstream kalau kayak SBY, kayak gubernur, kayak bupati, kayak lurah. Itu rata-rata legitimasinya secara syariat itu dianggap ulil apa? Amri ya. Dalam konteks NU mungkin itu PBNU, dalam konteks Muhammadiyah mungkin PP Muhammadiyah. Lah ana urusane ngaji ngene iki ulul amri aku ngongkon ruhin luwih sederhana luwih apa? Yang jelas melihat asbabun nuzul itu kental sekali bahwa sebetulnya masalah itu tidak keluar dari disiplin militer. Kalau balik malam melihat asbabun nuzul awal mula ayat ini turun itu tentang disiplin apa? Militer. Karena dalam teori perang itu 1 detik 2 detik pasukan internal itu konflik bisa kelibas semua. Sehingga dalam sistem perang atau sistem komando tidak ada ruang ijtihad, tidak ada ruang polemik, tidak ada ruang beda pendapat. Kalau dalam suasana normal orang boleh berijtihad bagaimana Indonesia yang terbaik, bagaimana umat Islam terbaik. Ada yang bermadzhab harus pribumisasi Islam misalnya. Ono sing berpendapat kudu jelas al-haqu bainal haqqi apa? Hak mana batin? Problem ini mana ini? Ayat ini secara nuzul itu jelas-jelas tentang konteks perang. Kita tahu dalam teori militerisme, dalam teori militer, teori perang, tidak ada ruang diskusi, tidak ada ruang dialek, juga tidak ada ruang istihad. Semua harus tunduk pada perintah komandan. Sehingga orang sekali ber-Ammar bin Yasir, orang sekali ber-Abu Bakar bin Siddiq, ketika Nabi suatu saat mimpin, Khalid, kamu komandan. Itu sahabat yang tak liber-liber kayak Abu Bakar sekalipun itu tidak berani bantah. Meskipun atas nama kesalehan Khalid bin Walid itu tidak apa-apa ya, dibanding sinten Abu Bakar. Tapi karena ini sistem perang di mana keputusan harus final dan harus cepat, kalau tidak ya terbunuh, itu harus tunduk. Jadi tidak bisa ada ruang istihad lagi karena ini sudah di medan apa? Perang harus ragam, ya sama teori militer mulai zaman dulu sampai sekarang sama harus ragam, satu komandan, satu instruksi. Nah, kalau demikian halnya, maka fantasi-fantasi kita, nih, sering dengarnya kita, ulul amri itu lurah, bupati, gubernur. itu salah besar kalau melihat asbabun nuzul ini. Dan itu yang pertama kaul yang diyakini Syekh Nawawi sinten nanten. Makanya di sini beliau bilang apa itu awal-awalnya itu qala Sa'id bin Jubair nazara hadil ayat fi haqqi Abdullah bin Hadzaf Asami. Terus fana zalat hadil ayat. Fakina izin fal murad bihim umara usaro ya. Tapi lucunya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Paham ya? Tidak apa? Padahal ini kita tabirnya sorry. Fal murad bihim umara usaro ya. Yang harus kita tundui tidak boleh ijtihad lagi adalah umara usaro ya. Komandan perang. Karena harus satu instruksi, satu garis. Sekarang kita coba latihan ijtihad. Kalau kita latihan ijtihad dalam kondisi normal, tentu guru dengan murid saja bisa beda. Tidak boleh kita langsung tunduk sama guru dalam hal kondisi normal, dalam hal ijtihad. Orang tahu semua kalau Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya mazhab sendiri yang tidak sepersis mazhabnya sinten? Malik. Orang tahu semua Hambali itu muridnya Syafi'i, tapi Imam Ahmad punya mazhab yang tidak sepersis mazhabnya Syafi'i. Bahkan dalam Islam jelas-jelas ada aturan main manis dapa asoba falahu ajrun wa in akto afalahu ajrun wahid. Orang yang istihad kok benar dia punya dua pahala, kalau salah hanya satu pahala. Karena pasti kita dengan guru kita dengan orang tua kita dengan panutan kita pasti ada kias ma'al fa'ari, kita masih bisa pembeda. Padahal syaratnya kias ma'al jamak. Mesti kita ini dengan guru kita ma'al fa'ari. Misalnya Mustafa bin Irwago tak ngiyai kok Gus Bae mulang kitab. Sing ngapa ngaji wis sapa? Paham? Misalnya kowe niru ditamu kok Mbak Demyati Pandeg gelang. Kowe ramai ra payu ditamu, meneh sampe kuwereng. Malah ra payu lho. Paham? Padahal itu guru kita. Paham ya? Banyak. Kenapa kita harus beda dengan guru? Bukan karena melawan, konteksnya beda. Misalnya istiqomahnya kiai tentu ngulang santri. Kita tidak punya santri, itu ini tonggo. Paham ya? Itu tonggo sing kita kalah sejarahnya. Tahu diutang, tahu buruh. Bareng kita mau jadi kiai mantan, buruh yang ngerasa lah. Bingung tau lelak wajib. Paham ya? Bagaimana mungkin kondisi sosial kita yang begini, apa yang kiai pede, kalau kiai-kiai yang sana turunin apa? Iya. Paham? Akhirnya kita tetap diam-diam punya format sendiri. Nah, makanya bagaimana mungkin ulul amri itu ditafsiri kalau harus seragam di luar konteks militer tentu salah besar. Malah Imam Nawawi itu memiliki dawuh bahwa ayat ini sebetulnya turun dalam konteks napa? Militer. Gini ku umaraus saroya. Tapi tragisnya pendapat ini tidak populer di Indonesia. Mulai tiap lurah, bupati, sampai SBC, tiap kiai yang mimpin urmas itu mengklaim kalau beliau-beliau itu adalah apa? Ulilam. Dan kita harus taat, harus tunduk. Paham? Ya? Itu kalau menurut pendapat di sini, ya, niku awal yang dipilih. Ya. Artinya Imam Nawawi menceritakan tiga pendapat, tapi yang diprioritaskan di pertama. Biasanya tradisinya ulama, kalau yang dihikayakan pertama itu yang diyakini, paham ya? Dia misalnya punya tiga hikayah pendapat, ya kok yang diletakkan di pertama berarti yang paling apa? Diyakini. Itu biasanya tradisinya ulama kultural. Paham ya? Terus pendapat kedua, qala ba'duhum ta'atullah wa rasulihi wajibatun qut'an. Sudah jelas ya, kalau ta'at Allah rasul pasti wajib. Sekarang kalaupun ulul amri itu adalah penguasa atau ulama atau guru atau orang tua, itu dalam keputusan Islam yang ijma'. Ini perlu dicatat. Dalam keputusan ijma, Islam yang sampai nopo? Ijma. Bukan dalam keputusan Islam yang masih dikhilafkan. Dan tidak banyak masalah Islam yang ijma. Perlu dicatat. Tidak banyak masalah Islam yang diijma. Misalnya sholat zuhur. Paling yang diijma ulama itu hanya bentuknya yang 4 rakaat. Variasi sendak kepembok. Paham ya? Tidak kok si tangan yang boleh ngisole udel apa neng igo sing jari hilang mergo dicolong Adam keluar igo tiga anu sinten awak midol ila esar harus ditutupi nak sendah sendah kembuh hadis kondi ibu yo pirang-pirang paham ya oh, nah, sholat yang Pakistan ya dan kenceng ya wong nabi nanti dawa nung sholat sendah kembuh di sana ini maksudnya tanganan beno kaya biasa nih jadi nyata paham. Wong ana hadis nek cara riyen guru kula nate crita. nak sholatnya wong Turki, wabi ya jajatan dasinan. Kujari Nabi, kue nak sholat kudu ala ahsani hayatikum, pada baju terbaik kalian. Sarong identik mbek wong nganggur. Paham ya? Berarti kena sholat sarongan, berarti sowan pangeran dengan pakaian penganggur. Paham ya? Mereka sarong itu gue kemulan, gue nyolong pelem, gue tabok dadu. Makanya orang Turki itu meyakini sholat yang baik itu pakai baju kehormatan. Iku sing gue sowan presiden, gubernur. Dulu teng Mesir, teng gene Turki, wong sholat mesti dadinan celananan. Paham ya? Karena Nabi hanya pakai aturan umum ala ahsani napa hayatikum. Sehingga pernah ada ulama hadis besar di Al-Azhar itu khutbah di hadasinan tidak pakai peci. Ditanya itu tidak pakaian mainstream yang di Mesir, ulama Mesir. Dia bilang ini ahsani hayatikum, ini keadaan terbaik saya. Faham ya? Jadi kalau pakai ukuran itu tentu kita sholat pakai sarong identik dengan pakaian istirahat. Kemulan. Menan awong kota yang biasa celana-anan nganggo sarung bedak ning jeding. Bedak ning kamar napa? Mandi. Tentu itu pelecehan. Nganggo teori ini. Dan itu banyak ulama yang anti, betul banyak. Kalau sampean di Turki, di Pakistan, di daerah-daerah yang meyakini itu pakaian pengangguran, itu kriminal betul. Karena siarnya begitu, nggih, cara di siarnya begitu. Tapi kalau di Indonesia, untuk daerah tertentu juga ada semua Indonesia. Sarong itu identik dengan pakaiannya santri. Ya sudah kita sarongan ala santri. Tapi coba kalau di Malaysia, kayak Mahathir Muhammad, dia pakai celana, sarongnya disampingkan. Dan itu ala ahsani apa? Hayatikum. Tapi di Indonesia macam gitu, ketoprakan tapi. Nah ini contoh. Lah yang kayak begini tidak mungkin masuk kategori wajib to'at, karena variannya tidak ijma gitu loh maksudnya. Saya itu paham ya? Tidak mungkin kita to'at sama guru, sama penguasa yang variannya begini. Karena tidak pada level apa? Ijma. Paham ya? Mulanya kulon itu tak ngiling-ngilingan. Kulon bertakoi santri kulon. Nah, nak sholat cepat. Ya, sing wajib. Pokoknya juga diri subhanallah. Terus sujud. Pokoknya sing ijma-ijma. Kulon itu pokoknya standar-standar. Sing cepat. Kulon ngiling-ngilingan sunai Nabi. Kulon sering labinan putih. Ngiling-ngilingan sunai Nabi. Mereka kalau cobaan gak mungkin. Daripada orang blas, wah ngiling-ngilingan Nabi seneng pakaian putih, kalau seneng putih, kalau seneng ngiling-ngilingan. Kalau paling rasa seneng lebih badai jujur. Kalau Nabi paling rasa seneng lebih sing corak ruwet. Mereka Nabi nanti jadi badai, gue menolak, karena coraknya kenapa keruwet, keruwetan. Jadi stalbun lagu alamu corak Indonesia, kenapa? Badai. Karena itu untuk zina. Biasanya kalau dalam tradisi Islam yang untuk zina itu perempuan, apa? Perempuan. Makanya desain klambi takwa itu tidak ada yang badai. Karena memang kalau yang kaitan takwa itu identik dengan polos. Niki cerita sunnah loh, gitu. Artinya tidak ada yang sakrit, gitu. Biasa, apa? Standar. Nah ini cerita ala ahsani, apa? Hati. Ala ahsani hati. Tetapi yang menjadi masalah, nggih kula nanti diskusi mbek kiai. Tapi masalahnya ngene lho, Kak. Kelambine wong Indonesia paling dalam kehormatan ku badhek. Makanya banyak kiai-kiai yang sholat Jumatan malah milih nganggo badhek. Alasannya Jumatan disunatkan pakai putih kalau ndak baju terbaik. Lah kadang badhek itu menempati kasta terbaik. Tapi sebetulnya itu keruwetan. Masalahnya itu ada variannya itu lho, varian coraknya itu yang lahu ahlam, yang variannya apa? Di keruwetan, apa? Keruwetan. Tapi rapopo, tiga rapopo. Mending rauto. Lah yang kayak begini itu tidak mungkin menemukan format ijma, sehingga tidak mungkin kita wajib toh. Ini catat ya. Tidak mungkin kita wajib apa? Toh. Sehingga tidak perlu santri Indonesia yang mondok Mekah terus mulai jubahan, ya tidak perlu. Yang mondok India terus nganggo turbus, gitu kan? Perlu. Sing dikiai kemal-kemul jubuan, orang ganteng pesel jubuan, wali sini-sini wong. Nah gurumu ini Mekah jubuan pantas, gue wanteng gagah. Aku wirang pesel keriting jubuan, lu mesti pikiran wong pertama ngenyak, orang ngarah darani sunnah Nabi. Kok nyebeng tapi, mesti wong orang situ nafsir no sunnah tapi nafsir no sing ora. Faham ya? Terus menyangkut varian-varian yang terus begitu. Lah termasuk yang diijma ulama sing paling sensitif tentu masalah nikah. itu mulai dulu sampai sekarang kita harus syukur sama pemerintahan Indonesia. Delala kersane Allah diputuskan sepihak. Sebetulnya sepihak loh, saya ulang-ulang sepihak. Format nikah di Indonesia ngikuti mazhab Syafi'i, yaitu harus ada wali atau pengganti wali. Dan dua napa? Saksi. Itu berkah betul bagi Indonesia. Delala mulai dulu mulai pemerintahan Belanda. Karena zaman Belanda sendiri itu urusan nikah, tolak, waris sama wakaf itu juga sudah diserahkan napa ulama-ulama napa Islam itu mulai zaman napa Belanda sampai sekarang. Karena nikah itu yang ila darajatil ijma itu hanya berapa? Sehingga ada varian-varian mazhab kayak Dawud Az-Zahiri, di Syiah sendiri ada mut'ah. Terus di Indonesia sendiri saatnya ngomong sing wis ra kuat ngebet terus akhirnya nganggo khilah-khilah napa mut'ah. Dasar ngajine Dawud Az-Zahiri khilah-khilah dhewe. Termasuk riyen nate ana kiye terkenal gegere ra karuan perkara mut'ah ambek janda populer. Itu memang repot. Tapi apapun repotnya itu tidak boleh difonis zina. Apapun repotnya, sampean jangan pernah menfonis itu napa zina. Ya kalau tidak cocok, tidak cocok. Tapi jangan pernah menfonis itu zina. Karena aturan main dalam fonis, dalam sanksi itu ngendikan Nabi idra'ul hududat bisyubuhat. Fa innal imama la ayyukti afil afi khairun min ayyukti afil uqubah. Coba cari jalan terbaik yang paling bisa ditahmilkan, bisa dimumunikan. Karena seorang imam salah dalam mengampuni itu masih baik daripada salah dalam membuat hukuman. Salahnya pura itu cek bener. Gue salah tangkap, gue ngeri, paham ya? Nah salahnya pura orang arah masalah. Pulau Balen. Jadi kalau masalah-masalah sing ila darajatil ijma, tentu ulama wajib diikuti. Dan menyangkut sholat yang ila darajatil ijma itu bisa dihitung. Paling itu tadi, bentuk subuh dua rakaat itu ijma. Kunute wis ora ijma. Kunute pun mboten apa? Ijma. Bismillah mboten ijma. Sampeyan sholat nang Masjid Mekah nang haram ora ngaran wong maca apa? Bismillah. Jare wong Syafi'i sah ta ora maca bismillah. Terus ketua KBIH itu pinter oleh ngrayu jamaah. Iku maca lon-lon. Kok karep di speaker ana lon-lon. Mereka ngomong Syafi'i sing fanatik kita kok tenan. Sah apa mboten, Gus? Wong Fatihah kok mboten maca napa? Bismillah. Itu ketua KBIH iku maca tapi apa? Bukan nanti sepi kerasa lono ayo kru. Lah jamaah ya goblok nggih pun nak ngoten. Dari dulu kalau bismillah itu memang masalah. Nggih, mulai riyen memang napa? Masalah. Yang kalau kayak gitu itu tidak ila darajatil ijma. Lari wonten cerita ulama Wahabi ketemu ulama Sunni. Samane Sunni nang Indonesia kok NU. Kita koi. Bismillah iku ayatun mingkulu suratin utawa orang. Dari ulama NU ya ayatun mingkuli suratin. Ya mesti kiyak tau ngene lho. Ditakoki wong Wahabi, kowe nak nulis kul wawu ahad iku mulai angka 1 ayat 1 ku apa? Ya kul wawu ahad lha iya nak mulai ayat ya tulis mulai bismillah. Ora ana tulisan Quran bismillah ditulis ayat itu. Mesti kul wawu ahad 1, Allahu Samad 2. Wong kowe dhewe ora termak, engko mbok arani ayat iku piye? Wong kowe dhewe nulis iku mulai napa? Mulai kulhu wawahu napa? Tapi ulama Wahabi ya kalah sitok ning Fatihah. Khusus Fatihah itu sebetulnya dalam ini ulama Wahabi itu pasti salah. Khusus Fatihah itu memang mulai dulunya dulu zaman ulama Ali Khatib. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minha. Nggih, ayatun minal Fatihah. Makanya Qur'annya Wahabi sekalipun itu untuk Fatihah bismillah itu sudah punya angka napa? 1. Khusus Fatihah loh nggih. Nggih ra tau neliti menyang ra tau paham. Wong mule tuwilik ngapal Al-Qur'an nganti laris e makne ora paham. Oh, ora bakat seneng ilmu. Khusus bismillah di Fatihah itu sudah ditulis angka 1. Karena dulunya dulu khusus Fatihah memang bismillah itu ayatun minha. Paham? Ya? Tapi di selain Fatihah jelas enggak sampean lihat di semua Qur'an seluruh dunia. Mesti bismillahirrahmanirrahim tanpa ada tulisan ayat. Baru kula a'udzu birabbil falaq ada 1. Paham ya? Itu menunjukkan bahwa tidak ayatun min kulli surat. Makanya sampean kalau punya Quran-Quran Arab Saudi ya, kalau sudah baca ya, ganti surat ya paling mandek sebentar. Ya langsung sabi isma robbika la'ala, nanti ganti surat ya. Walaili idza yasa, nanti ganti la tu wadduha atau apa, pokoknya dia tidak berhenti apa tidak baca apa? Bismillah. Tapi api pemerintahane Wahabi ora api, bae ngono lah nak nyetak Quran standar dunia tetep ana bismillah itu. Paham? Mbok dirapai Wahabi pokoke walhasil ndekne tetep nulis napa? Bismillah. Jadi cocok ra cocok pokoke sementing ditulis lumayan. Paham nggih? Mulane kiai-kiai kena iso dobodo ni jamaah. Sepundi kok mboten maca Fatihah imame? Ya maca tapi kira krungu. Yen pernah ngono. Wah, payah. Paham? Tapi itu baik. Yang kayak begini itu tidak daro jadil ijma dan kita boleh balik lo, boleh apa? Balik. Ya sama seperti kontak teraweh. Lo bolak balik matur, wong Muhammadiyah roh kafe nak teraweh di Masjid Haram rong pulo. Taslimatun mingkul lirok, ate tetep balik lo walu. Pahami balik lo apa? Walu. Wong NU ya roh kafe nak di Mekah Medina rono kuno, tetep balik lo apa? Kuno. Paham? Di Muhammadiyah balik lo ning teraweh, NU balik lo ning kuno. Itu sah secara ilmiah, karena tidak daro jadil ijma. Ya sah itu secara ilmiah apa? Sah. Apa contoh diterusnya urusan poligami, tapi ekstrim. Poligami nggih ngoten. Wong roh kabeh, nak sahabat-sahabat tuh garwane ana sing 16, ana sing 10. Tapi wong Syafi'i meyakini maksimal papat. Wong yo roh kabeh, nak Sayyidina Ali misale dibujung nganti 16. Raja-raja Mataram malah 32 apa 6 ngono. Padahal iku wis Khalifatullah pranata napa? Ya wong ya artinya kita ini itu tidak ilah daru jadil isma. Kamu menfonis zina pasti salah. Jangan mentang-mentang kamu Syafi'i, orang Islam yang menikahi di atas mat, kamu fonis zina. Pasti salah, fonis kamu pasti salah, kriminal fonis kamu. Jangan mentang-mentang Syafi'i, kamu menfonis zina, siapa yang nikah fawfal arba. Gak bisa. Karena itu memang keputusan maksimal 4 itu tidak is. Tidak is. Sing isma paling sandure siji mesti masalah geger iku isma iku. Iku mergo nglakoni dhewe-dhewe. Paham ana iku peristiwa kenyataan lah iku ora urusan isma iku lah. Mulane anggere ana kiai sing ahli sosial kados kula takok iku hukume poligami piye? Poligami ora piye piye. Lah kok derawan iku ya mari repot. Nah iku mesti kemari repot. Halal sing mari napa? Repot. Jadi masalah-masalah yang tidak iradaro jadil isma itu tidak usah punya vonis hukum. Jangan katakan orang yang nikah faqal arba hukumnya zina. Itu juga menyangkut Jumatan. Jangan katakan kalau sebelum 40 orang terus tidak wajib Jumatan, tetap wajib. Khas mensyaratkan 40 itu khas mazhab nopo Syafi'i. Tidak bisa misalnya di desa-desa terbelakang banyak yang jumlahnya belum 40 dan mereka tetap harus Jumatan. Dalam kitab-kitab Syafi'i sarannya juga gitu. Si jika dunal arba'in sebaiknya tetap Jumatan. Meskipun nanti sebaiknya aa duha dzuhron. Meskipun nanti sebaiknya ya ada apa? Karena bahaya kalau nanti ada Jumatan disyaratkan nunggu orang 40. Enggak ada dalam tradisi wong latihan berjuang langsung di umat kira 40. Iku apa-apaanan. Kalau latihan berjuang di umat 40 iku sakjane. Nabi dadi nabi selawase ana sing di umat mung loro telu. Ngutri mau wong sapi di umat minimal bro 40. Ora ngarah. Paham ya? Nek kula baleni malih. Kalau pendapat ulama itu ila daro jadid ijma baru wajib ditunduki. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya salat 5 itu paling bentuk rakaatnya yang ijma. Bentuk Fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus Fatihah. Pokoknya mata ya saro minal Qur'an. Macam-macam gitu. Oke, mata ya saron apa? Minal. Kalau Syafi'i bentuknya harus Fatihah. Enggak harus surat. Itu yang tidak ijma'nya. Begitu juga menyangkut i'tidal baca apa, rukuk baca apa, sujud baca apa juga enggak pernah ijma'. Sementing ada tumakninah biqad gri subhah. Nah, ya ukurannya bacanya baca pakai begitu. Kalau diteruskan juga masalah kiroah, ada Ibnu Katsir, ada Imam Asim, ada Imam Amir, Ibnu Amir dan sebagainya. Sehingga kiroahnya Quran ya macam-macam. Cuma kita ngikuti kiroah atau Asim meriwayatin apa Hafiz yang kita yakini dianggap kiroah apa masyhur. Paham itu? Sekolah terus akan ini. Jadi ini kusing menyangkut isma. Lah niki sing radi ekstrem Imam Nawawi ngendikan wa amma taatul umara wa salatin fal aksar annaha takun muharramatan. Niki kastimen. Kalau taat pada penguasa atau raja itu kebanyakan konteksnya, kebanyakan kasusnya itu malah haram. Li annahum la ya'muruna illa bil zulmi. Paling banter kebijakannya berbau napa? Zulm. Nah ini kok kastimen niki. Jadi senawi banten kok kastimen. Dan dalam hal ini saya tidak sependapat dengan Senawi Banten. Karena kalau di kitab-kitab lain itu rata-rata meyakini vonisnya jangan haram, tidak wajib. Tidak wajib dulu. Kalau beda lagi, ini kalau contoh. Kalau dalam usul fikih dikatakan haram dengan tidak haram itu beda sekali. Sama seperti hukum dialogis. Misalnya, Mustafa kere, itu parah. Nah orang suge, itu orang nganti kere, tapi orang nganti suge. Misalnya Ruhin goblok, itu parah. Tapi nak darah ini, Rukin juga ngalim, tapi orang nganti goblok. Nah di sini Imam Nawawi menfonisnya ke-ekstrimen. To'atul umaro itu haram. Ini ku ke-ekstrimen. Sebetulnya dirumuskan dulu tidak wajib. Nge? Urutannya apa? Tidak wajib. Lah tidak wajib itu bentuknya bisa haram ketika maksiat. Tapi ya kadang-kadang naik ke wajib. Kalau itu menjadi maslahatul ra'iyah. Paham ya? Juga bentuknya bisa sunnah. Kalau balik ini malah ya. Jadi tentang usul fikih, dasar-dasar ilmu usul fikih, wonten aturan mainnya sendiri. Pertama, misalnya hukum itu wajib, ada tidak wajib. Nah, tidak wajib itu bisa sunat, bisa mubah, netral, bisa khilafil, aula. Jadi jangan divonis haram dulu, jangan divonis haram. Dan kita ngikuti tradisi Sunni bahwa taat kepada umara selagi tidak memerintahkan barang haram. Itu taatnya wajib. Selagi tidak memerintahkan barang napa? Nggih, jadi misalnya SBC punya kebijakan masyarakat harus apa bayar pajak misalnya. Yang pada kadar yang wajar. Itu ya wajib. Tapi kalau memerintahkan haram, maka menjadi apa? Haram. Artinya apa? Hukum taat kepada umara itu tidak ada hukumnya. Yang penting tidak wajib dulu. Nanti melihat kalau konteksnya maslahat menjadi wajib. Kalau tidak maslahat tapi tidak haram, ya nanti ada urutannya. Kalau agak baik, ya mungkin sunat. Baiknya sedikit, ya agak sunat. Kalau setengah makro, ya khilaful. Aulai sesuai urutan-urutan di fikih. Karena itu banyak itu ketentuan-ketentuan di fikih. Lah yang menjadi masalah ini sama dengan tenan. Bagaimana kalau sesuatu itu taruhannya dengan stabilitas? Ini rungokno tenan. Entah itu stabilitas politik, entah stabilitas ekonomi. Kayak kasusnya Bank Senturi itu kaitannya jenengin apa? Stabilitas. Ini aku paling ngeri dalam semua tradisi kekhulafaan dulu. Misalnya Yazid itu jelas-jelas gendut. Yazid bin Muawiyah jelas-jelas gendut. Dia adalah aktor dibalik pembunuhan Said Husain di Karbala. Tapi kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Karena de facto Yazid lah yang dianggap presiden saat itu. Karena dia putra Muawiyah yang memenangkan pertarungan politik dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau dilawan akan terus berdarah-darah umat Islam. Tapi keputusannya Said Hasan mengakui pemerintahnya Muawiyah, juga pemerintahnya Yazid. Apa mengakui kebatilan? Ya enggak. Hasan hanya ingin bilang bahwa stabilitas umat berdarah-darah harus dihindari. Perang berkepanjangan juga harus dihindari. Sehingga ketika era Said Hasan disebut Amil Is, itu paling susah dan itu mulai dulu sampai sekarang masalah. Begitu juga stabilitas ekonomi, semua ulama itu ijma kalau riba itu haram. Lah riba itu apa? Mengambil kadar lebih dari uang pokok. Tapi semua sistem keuangan dunia meskipun itu di negara Islam yang jenenge bank rumus dasar itu suku bunga. Lah makanya kayak sama tak ceritani. Hukumnya bank mulai NO lahir 26 sampai NO tua saiki 2000 pinten 2010 tiap muktamar mesti ada sing takok yo tetep dijawab khilaf senengane mesti telu kaule mulai dhisik yo telu sesuk tambah papat mulu biasane manster yang pertama riba mesti haram wis suwe nak riba wis napa haram lha nak takok lha bank itu termasuk riba apa ndak urung mesti haram pokoke munine mok riba itu haram. Kalau ceritanya, Karena kiai-kiai yang meyakini riba haram itu betul. Kalau riba haram itu betul. Tapi kalau yang meyakini bank itu riba itu tidak mesti benar. Bank loh. Karena begini. Dulu ekstrim-ekstrimnya kiai tenggene Indonesia termasuk Kiai Torehan Kudus. Termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan LOG itu. Yang masih punya ruang boleh bank apa? Bank negara. Alasannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank. Meskipun rumus bank tentu suku bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu ad-daruratu muqaddaratun biqad dirih. Ada aturan sesuatu yang bisa nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau mengalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Tidak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta. Yang saat itu adol sapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun 80. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Regane rong. Kan enggak mungkin 2010 sing sapi disepakati rega 8 juta tetap dibayar rong. Paham ya? Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh enggak keluar dari Rasul Mal. Rasul Mal 2 rong juta kan aslinya sapi itu. Bagaimana mungkin kamu katakan itu keluar Rasul Mal? Rasul Mal sapi regane rong juta tahun 80. Saiki sapi tahun 2010 mesti regane misalnya 10. Paham? Lah nek 8 juta mbok anggap riba. Lho Rasul male opo sapi? Sapi nek saiki yo regane 10 juta. Lha iku sing dadi masalah ulama. Makanya dulu ketika rektor Al-Azhar sing jenenge Muhammad Saltut. Kenapa Saltut itu populer di dunia akademik? Mergo dhekne tahu kontroversi mengatakan jika riba itu ada juz'un yasirun yang menutup angka penyusutan uang, maka itu belum sampai kategori apa? Cuma yang jadi masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya krus pakai emas. Sementara krus wong desa pakai sapi, berkurang duit emas. Misalnya begini, ini pengalaman saya. Kulo nu sering nangani konflik tonggo-tonggo masalah ngoten. Misalnya, adike mantu, cara kuno rak diutangi kakake. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi pedhet. Pas niku payu 400.000. Tahun 80. Saiki tukarane wis ra rukun tahun 2000. 2010 ya ini wis aku. Mbah Gus pokoke riyen kula utangi sapi pedhet. Lah iya dhisik 400.000 saiki tak tor 400.000 dari sing utang oleh dolim. 400.000 saiki tok pitik 3. Aku lo jadi kiai ini kayak gampang lo jawab ngeten mawon. Nak disaur 400.000 jelas mari geger. Tu kok ada pedet mawon. Wong riyen utange napa? Pedet. Sampe yo goblok. Terus orang agombas nganggo pedet. Wong piye pedet ya saya tuku pedet to. Enggak engko aku ngukumi wajib nganggo krus pedet wis rupa duwe mesti geger. Lah dhisik kok pedet yo saur napa? Sekarang tetangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara krusnya sapi. Dulu mbah saya itu namanya Mbah Sidik. Itu haji ku entek sapi 16. Sekarang itu wong-wong darani haji ku murah. Dulu keluarga saya haji kula menangi dek cilik, keluarga kula haji mau bayar 7 juta. Menangi malih haji 14 juta. Pas bapak kula haji 2003 niku 33 napa? Juta. Tapi wong desa muni darani haji saiki sepakat murah. Mergo nak nganggo krus nganggo sapi. Mereka disek sapi, tidak sapi 16. Saiki tolong pulau juta lah, mau tidak sapi apa? Jadi wong desa nak darani kaji saiki lebih murah dibanding disek. Artinya apa? Rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kursi wong desa. Mereka disek pitung juta, tidak sapi 6. Saiki tolong pulau juta, mau tidak sapi apa? Bagaimana Anda bisa menfonis riba dalam konteks-konteks seruat ini ekonomi ini? Faham ya? Mesti wong rapa paham, nak wong pekeh ngukumi riba itu sampai rampangan. Ya mau mikir maksudnya apa paham. Paham ya? Kalau kita nanti dibantah sampai kaya, lah anak ngotor nak jenenge riba. Sama nak diutang aku malah saya kira iso nyaur, mesti riba. Wong diutang pak. Wong diutang, saya kira iso nyaur mesti kudu riba. Anak riba iso nyaur. Lah contohnya begitu. Nah, misalnya sampai diutang aku 10 tik, Saya ini boleh duit 10 kan ngilam, dia harus 100 rupiah riba loh kamu ini. Iya toh, misalnya orang dulu punya pecahan 10 rupiah. Diutang 10 rupiah, saya ini ruhinya urip. Boleh pecahan terkecil, saya ini 100 rupiah. Nyusui raiso loh. Yang pecahan ini walang pulau ya rauh. Apa riba itu misalnya? Paham ya? Kalau riba itu persis nilai intrinsik, nilai nominal uang, tentu masalah. Tentu napa? Berarti uang diutang 10 sen atau 10 rupiah kudu disaur 10. Bola ini ning ndi? Paham ya? Nah ora susah barang riba lu disuwi dhuwit 100 rupiah, golek 10 rupiah, 80 nggih. Ku piye carane? Mula nek dadi ulama ku gelem mikir, mohon. Paham? Nah yang kayak begini ini masalahnya itu repot. Kalau sudah menyangkut stabilitas, entah itu politik, entah ekonomi, pasti itu repot. Kasus-kasus ini kasus si Bang Senturi, kasus masalah intelijen itu kalau pertimbangannya stabilitas politik ada intelijen, stabilitas ekonomi ada permainan bank, dua ono LPS, buah ono KKS, gampoh ono bulat. Podo untuk stabilitas kiai yang ono antar kiai rapati ngalim itu dilindungi, gue ono kiai. Ya karena semua itu demi stabilitas. Dari aku ditapai uang, cara jenengan kayak Mustafa Anies Putih, saya jawab ya uang ngapain. Tapi kalau nanti ngeten-ngeten, ya uang tahu salah, tapi tetap uang ngapain. Itu demi stabilitas. Kalau mau tidak percaya pada kiai tinggi juga repot ya agama, paham? Paham? Orang mau bangco yang kalau nggak ada masih percaya, ada ras. Waduh, kalau dukungan masyarakat ke kiai rendah, kita ya repot. Yang ngurus agama, kenapa? Memang takut kiai sopoh itu, cara jenengan Putih, apa ya? Tapi kok ngene-ngene kok ya tetep apik di bangku ya ayo bener. Aku lah sering disewani tiang-tiang ngono kiai terkenal apa di A tata-tata desa mbok terkenal apa ngono jenenge fitnah ya macam-macam mbok fitnah mbok tenan apa guna apa alam. Ono kiai kok kelakuane ngene-ngene terus ya ben apik to. Sing diarani kiai kok apa? Kiai ku wong sing mimpin sholat. Anggere pancen sholat itu pas kiai lah di luar iku kowe ra ngekno ora apa-apa. Sesuai kiai ini kadang-kadang soal aku, walau gue sekolah di fitnah ngeten itu, gue ya gue blok, ngiyai kok di luar urusan so, sholat. Ini penting gue agar sholat ke ruko umat, makmum ruko kabe, pas gue sujud-sujud kabe, gue jenis gue pas ngiyai, paham deh. Di luar iku gue 50-50. Oh aku sih ngalim, perasaanku ngono kok gue kok repot. Aku rapet kiai ngalim, perasaanku jadi kiai pedak mulang. Orang mulang serapati nopo? Iya, iya. Lohat kontak itu gue tuh, gue nganti saat ini biasa teng pasar, lugu teng parkiran, gitu gue teng isar gitu biasa. Iya tiang-tiang lugu ini sudah motor dulu, kadang nggak motor tengah mu. Gue sono gus ba, nabi bilang, aku nyayu pedak mulang, kenapa ini gue rapat sing apa? Cuma tetap bang soleh, mending tak omong ya. Aku tetap bang soleh. Lalu kulo nulah mak paling rata tersinggung. Mboten nate kula tersinggung, sale rukun tak kontan urut mboten tersinggung. Nggih biasa mawon. Ya iran urut itu artinya jadi akal. Jadi pertimbangan. Ya apik jadi akal lah kudune seneng nek santri jek duwe akal. Kadang kita ini berlebihan, ngongkon wong liya juga taat di luar konteks urusan agama. Kadang kita nyuruh orang itu kan hadzun nafsi. Misalnya aku jadi kiai di rumah mewah, tentu kepengen ono pot sing indah, ono bunga sing indah. Ngongkon santri wajib nurut, itu kan aku nafsu. Saat aku kepengen di bunga yang indah, di taman indah, aku kan nafsu. Kenapa instruksinya pakai lembaga kekiainan? Paham ya? Oh itu kan kriminal, lho. Paham ya? Kecuali misalnya rohen ngaji ngantuk, anggap kriminal bener dalam konteks agama kok kan? Itu kriminal. Paham ya? Tapi nak ruhin tak konoto tamanku dia ngantuk itu sah. Karena saya sendiri ketika kepengen taman itu ada genaf nafsi. Itu harus dibedakan. Lalu kan tanggaku sing kiai lah, ya gue ngiai gak jadi bedak sholat saya. Ini gue pas kiai. Tapi kayak nak ruhin kok jadi ngantuk kok gitu sih. Apa? Apa? Tangga-tangga itu ngomong sholat itu apa perayu. Gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakatnya tak omong. Nak ben prayo prayo wae. Dari awal salat itu ku sunah to. Ora usah maksa salat itu ben gremeng dari awal salat itu apa? Sunah. Kene arep aja tak baturi ra salat itu. Ngaku nganti saya biasa ra salat itu. Ora biasa lho nganti sak ni ra salat. Iki to kok biasa. Ya iki biasa mawon dulu. Ya tapi mencari sekeramat gitu, bang. Barang ya, biasa bang. Gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Mbok ya agama itu tidak usah segere. Pon asunat tetap tetap nopo. Sunat. Untuk kalau ada dua orang atau surat subuh naik sholat. Mengapa karena bagar dari keraga? Orang tahu subuh naik malah bang. Pena. Subuh masih merata tahu masjid nopo. Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Nah, sekarang itu kan rancu. Ngono ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh. Misalnya wong lunga, misalnya kiye pilungo kudu mobil sumbahan, kudu wis rosik kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon ben jong mobil obar sih tapi kita tahu kalau itu pada unsur hadun nak rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben paham nggih kecuali kita ngongkon salat kok mbek anggap kita marah yang suan pangeran jangan harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu yang mana bener-bener orisinil faktor agama faktor napa agama dan itu yang dipraktekna Rasulullah. In uziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuja. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan, beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'a haqquhu, kalau haqquhu yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi jigo lembaga-lembaga napa? Maka tak kandhani kudu nurut, partaiku partaiku. Ya PKB atau P3 itu. Kula PDIP, Mbah. Jangan kira kok PDIP, kalau penek tak perjuangan. Kalau ni mulai dia kata kau, partai mau bagus. Kalau PDIP tapi penek tak, no bagus dia perjuangan. Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Nak melihat PDIP golkar, golongan karya. Kau wong alim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan. Dan ini sing termasuk anti kedawe Senawi Banten. Waidon anna a'malal umarok wasatin mauqufatun ala fatawal ulama. Gini sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja iku mauqufatun ala fatawal ulama, ala fatawid ulama, fatawa fatawi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong no sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ini aku pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Lalu kalau nanti tanggal detik kiai-kiai coro jenengan sebutikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Faham ya? Mulanya mulai dulu wali songo ambek maling ya ape? Ambek tukang zina ya ape? Ambek tukang jadu ya ape? Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan di API masih ada peluang komunikasi dan dengan ada peluang komunikasi ada peluang dakwah, ada peluang pembenah. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, iso iso kiai rapa iko rugen dua orang non NTT. Bendati kiai, ya. Lo kan jago lo nih bodoh di serakan gus ini Ran Jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdang kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang, Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lha wingi sowan kula niku sowan numpak pesawat bareng sinten? Pangdang. Saiki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi kula. Dadi rektor saiki dene. Muadal buta huruf ora ora roh. Wong sawurip-uripe ngajir mek kula-kula ora tenan bodhorane ora tenan. Saiki bakatane mek napa? Pangdang. Mereka ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang, diundang pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi, levelnya apa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nek ora mbok pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Sami dak takdir ora apa-apa. Artinya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan ndak apa-apa. Sampeyan delok biografine Ki Kudori Tegal Rejo, dhisik terkenal yo kancaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramai lho. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge guwanteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula nusungkan Mbak Sahid. Mboten nate duka mek kula, ger ketemu kula nggih senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzun ghalidzal qalbi lan faddu min hawli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belor akal tenan. Kancanan nonde ya katot tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben sing oleh FPI ya keben ekstrem-ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katot tenan. Wong Gus kancanan jan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katot sing nakal. Malah jadi rocker. Jadi disini pertama dakwah dibeli Gus yang melok nyanyi orang kau yang grup band melok wiritan malah artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar tapi kita atas nama manhaj metode kita seluas mungkin punya wacana guys dan terus kita punya banyak pilih ini disebut istilah kul a'imah tetap nomor roh makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara, nunggu diundangkan? Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ila Allah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, sauri-uripe kiai ya mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan. Sauri pribadi kiai nak kawin mesti golek wali. Nak ana tanggane kawin mesti golek syahid, golek napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misale tokoh Ahmadiyah kok luwih menarik timbang kowe, lah saiki kowe lu mondi mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe bareng. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunni ini medit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Engko kan nang dihisap pangeran niku mlayu perkara kowe medit ora perkara popo, ora lara. Paham nggih? Ini masalah. Makanya kula baleni malih nggih. Syariat Islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kula terima kasih nggih sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus ada fikhul ahkam fikih yang menentukan hukum ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil awla tapi juga ada fikhul dakwah di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi jenis apa fikhul dakwah dan itu penting kita kaji karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu dalam sejarah apa Makkiyah ketika periode Mekah zina itu tidak pernah halal kamu catat, zina itu tidak pernah halal maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrij fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting, ini tahapan-tahapan dalam proses fatwa ulama termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat, kayak Sunan Kudus. Wah, selawasnya tidak cocok di sana Kalijogo. Kok Kalijogo, pokoknya orang Islam itu bener. Malah ini penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk orang usah sholat, dari sholat itu Mbak Kali. Hati ini besok, sholat. Sebuah kan boyo lali sholat tiga kelas, dan Yogyo mpok kono. Sunan Kudus kafir, cara ini. Selawasnya tidak cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, gorongannya tinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya ya tetap saja Islam pirang-pirang, sing sholat ya bisa akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fakih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selalu itu tukaran terus sampai Sunan Anul Yakin. Ke sisi itu, api gak bisa wangan gue macan tengul. Kenapa ini? Wayang apa? Tengul. Wayang tengul lah bentuknya fisik wong, kayak patung. Haram. Kuman suara sorotan udhiba, gak kan ngekik nyawa barang jorok kiai kuno kan. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar itu metode efektif. Walhasil akhirnya di suwarno kiai sepuh zaman itu, Sunan Kudus, Sunan Ampel. Terus ditenang, ya saya ini sedengan wayang kulit. Mergowong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng ku artine kan gak urip. Ana ora urip iku kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku wis tengah-tengah. Lah wong Sunan Kalijogo muni sahadat kan lho mo. Munine sekaten. Muni kalimat sahadat lho mo. Muni kalimat sedo. Saking jawanisasi napa is? Bahaya ini yakin putih itu sunat ya, nganggungnya ireng terus. Kabeh foto Wali Songo putih, kecuali Kalijogo. Dari itu Kabeh nonton apa? Itu semua. Yang itu aku pulang, bapak aku ngutupan, Kalijogo ngutupan. Aku nanti diburu tiang-tiang, gara-gara terkenalnya bapak aku di warisan Kabeh nonton aku semua. Saya warisan aku itu tamunya kata. Gue lihat Kabeh di sini, Sunan. Zaman aku enak, mau tak jual lah, gue ngopi ya. Mau aku barang apa sih mau didol gue ngopi? Sing duwe aku terserah kulo. Oh, ngenyawa wong tenan wong alim jujur bakal ono gue semua apa ya tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Yes, belum banyak apa? Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, fakih fabi. Kula ngertosi sepundi. Dene udah penyakit baros. Fa'ad habahu wa ilamu di'adirham. Walhasil ini gue katifil esar ada bekas penyakit baros tinggal sak apa? Sak koin gitu. Terus sak ini apa? Sak koin. Ini keluar cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung angon wedus. Walhasil Umar tiap ada tamu ya dibelodori. Paham ya? Hampir sengra ini mirip-mirip. Nah orang kutil kan maksudnya itu. Orang mau di'adirham. Maksudnya ini keluar cerita. Ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Ini ku suan, Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di dunia. Uwais Al-Qarni buatan purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis, terus ditunggu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya. Tidak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir. Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut pulau, keduren anut makam pulau. Dan resiko, sama harus dirawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong dadi kiai gede, kados kiai kula, misalnya kiai Memon, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai-kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat, tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, di mobil mewah, di duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh di Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusu. War. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Faham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jenenge imam masjid. Padahal imam mau disungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula ambil iso ya sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak, mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah anak. Soal pengaruh aku, loh saya ngomong ini jujur loh, saya punya pengaruh, kalau ngaji ya ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak kasus bakal santri. Rabi habli miladungka zuriatan toibah, raono tulaban. Raono ini kurang kasus bakal santri. Ketok tangan pun. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, nanti dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suangan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada dingono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah, orang-orang kiai, rada di kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah sakit kote kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarap no enak yang ngenteni mul. Kulo nganti saniki, bayang no saniki. Umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah zarah lho boten susah. Hakon lho. Hakon wallah lho boten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar esok dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar. Tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya. Masalahnya Isra Mulyo loh. Ya, artinya ya sudah. Tidak usah niru. Ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula hanya tak tiru tenang. Artinya tak tiru. Biar saya hidup saya itu murah. Tanyakan istri saya. Kulon sering kondo bojo kula, "Dek, aku nak mati, wis langsung pendhem. Masa ngenteni iki gedhe, bakal kuburan jero terus pendhem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Omahe ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen sok anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku mudah bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menarjetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wis loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kula critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking enul yakin nang di swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia niku yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia niku duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya rugen misalnya. Rugen iku atuh ancekak gawe piring Jepang sok ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine sik preman terus walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih kombe banyu biasa banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Bu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas ape balik kanan dicelo. Ya Bu Yazid, ya betul saya teman kamu di surga. Akhirnya tak apa ya. Kowe iku walim kelas atas kok kelakuane mu. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwahi mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugas jenengan mriyang. Aku ya wis mriyang wali resmi kon nobatno wong mriku. Dadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hati Musa. Paham ya? Wafu ya terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat ojo undang Abu Yazid. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah keplayon. Iku ora pati napa? Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik ya Musa saya, sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir itu dewean. Tapi saya iki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak ajeng mulang ra kula ketok malah keliru, kaya misale sing. Dadi itu saja masalah. Ya misale sing motor rugi rujuk era karo-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentarjetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kalau kamu merasa tidak tenang. Kalau kamu mengerti mereka, dia ubal ngebis. Gigi saya uang, kayak uang awam, kadang dikisau itu yang cara-cara-cara saya enak tenang. Artinya, dia nyaman tenang. Kadang dikisau uang, kadang macam-macam, cara-cara-cara. Kalau di pasar biasa, dikisau uang, biasa. Ya kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putranya bapak. Uangnya jadi sebenarnya kalau biasa, kalau kita buatan biasa, buatan apa-apa, itu biasa. Kalau nanti, kalau nanti saran termasuk kiai, kalau nanti ngebis mau dipukul di tiang, mereka ngerosok luwe kiai di bangku. Kalau anak kita bodoh saran, ngalim ngeten-ngeten, padahal kita itu guru nih, batin. Wah, maten, wah. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya gue jajan citok nih, guyon be anak kula, itu orang awam jekan. Situ bukan apa, bukan saya apa, untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal gak sih, Sina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Maimun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin ngatus-ngatus Kiai Nawawi, banyak Kiai, enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani, kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agar dan itu di Wali Songo dicontohkan anane Sunan Muria. Sunan Muria itu satu-satunya sunan sing mau kumpul uang, memilih kuburan di dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang soleh. Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh sing duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, paham? Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok kowe ora ngalim kok milih soleh sing ya akeh pengaruhnya. Nang kulo sak niki sumpenang kan. Urip kulo wis final. Kulo nganggep urip kulo pun final. Nang jare bojo kulo wis dina kulo mati. Kulo nganggep urip kulo final. Artinya saya itu sudah nganggep Islam itu final. Umpama aku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dhewean ya nyaman, kumpul wong ya nyaman, tengah-tengah ya napa? Nyaman. Lan jare Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisap ya sendiri. Kok ning jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lho apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jari jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lah sakniki Rembang kados ngene rame-ramene badhe pilkada. Wah, akhir kiai disewani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niku entuk bocoran. Paling sumpek kena absuan jenengan. Wes kabeh kaca takok, takok toko-toko, arak-arak kasil. Padahal cara kula disewani ki buron, tapi kita tahu kula luwe nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi aku ora janji ketemu. Pokoke pas dolaran mbek anak tak disini anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak iku dibakati urupane hubungane wong tua kok mbek napa? Mbok kowe bupati dolan apa hal dolan mbek anak tak menang anakku. Aneh lho Gusti. Ora aneh pancen ngono cara Quran dibakati wae anak. Ning Quran dibakati kewajibane wong tua mbek napa? Anak la tu doro walidatum biwala dia wala mauludu lahu biwala di ngono wis mati dama tabnu adam ing koto amaluhu kok termasuk ya awaladin salihin nabi-nabi susahe ora bihabli miladunga duriatan taiba ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentinge relasi jaringan macam-macam ya memang penting habli minanas itu penting tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardu ain rupane a malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah menyen nyaine ning jowo be anake ora tau nyayu. Paham nggih? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham nggih napa, Dok? Dolen. Mesti wae anake ora pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wes kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anak era hormat jeneng aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra kesalah iki. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak ajak piye nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa sinten nak Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu ibu. Kanjeng Nabi sering cerita ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare kanjeng. Mana ketika ni kaji Nabi, ono wong kerja ning pasar adol kayu, kok mulai gue napa kau ya anak ibu jun itu hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliannya Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup, setingkat kewaliannya Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh, Mu'amin wiridan ning pinggir laut, dianggap setara dengan Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu deprestasi ngusir Fir'aun, nenggelam nabi. Nyatane derajatnya dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai, orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kita ngejek sholat subuh, orang selingkuh, orang domino, orang togel, itu ya kiai. Sidarani kiai sopo, sidarani wali ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana takrife wali kiai alladzina lahum tullab sing duwe santri. Alladzina lahum talabah sing duwe murid ora. Wani kula durunge nyaine sampean wis kiai. Mulane mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya rong rakaat. Duhur ya patang rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma-ijma ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Kiai. Anggep ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi iki. Utawa kancane sinten Abu Yazid? Agusto. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses ndak itu dipengaruh. Itu keliru besar. Ndak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita ini, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, kula lu tahu banyak tentang beliau, karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbah Idris, itu adiknya Mbah Abduh, abahnya Mbah Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku nggih hormat sama wali-wali kumul, zaman itu beliau masih hormat jenenge Gus Ut Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang humul. Sinten sengarang I'anatut Thalibin, Said Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten gurune sing aran Ya'na tu Talibin. Ya'na tu Talibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Sato. Niku muridé Sayyid Zaini Tahlan. Nggih, muridé sinten? Sayyid Zaini. Iku dhe kanca wali ning pasar Bakul Krabi. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa perang gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek Bakul napa? Moga ke Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene tak kok. Wong ngoten jangan tidak-tidak. Iku koncoku wae. Wong sing ilmu dibanding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikute ditiliki meneh wis ra ono. Mbok sempat misoi Sayyid Zaini. Kowe ngianati aku. Terus ketika ndak ono wae lho. Imam Syafi'i ge ngoten. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kang angon wedhus ning desa. Woi, nek dikomunikasikno niku mantap. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar, ana mobil wah mau mandek. Ya mantek kula nggih biasa pakas hukum. Lah cara wong sirarro nek kula numpak dokar, cara ngarro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Lah perasaane sing numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Angkula nu nate badhe teng Pertelon iki kisah nyata. Nggih teng Pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing roh walhasil. Wonten mobil iki ai gedhe mandek wonten kula. Mboten sarang kula, Gus. Ya wong e jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiye-kiye sing humul. Cuma kula niku humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai ndak gantung pengaruhnya banyak. Enggak gantung punya santri banyak. Tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan ini penting kula aturaken. Lan kula nganti sakniki kepengin ngoten. Cuma ora sukses. Artine nggih kula nang ditetir tembe murid. Yo di pengarep telu Mas Lolo mbek tamu yo ora pati hormat. Kula mbek wong nggih rada angel petokane. Tapi untuk tegir, kata kula itu tegir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kula aturakan, biar khazanah-khazanah Islam sing teng NTT, teng Ambon itu masih. Kula nanti diceritani, ya memang. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada. Ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab itu banyak. Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Timur. Malah ini PM Timur dia nak namanya Martin apa? Al-Katiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini ku begudal-begudal dibuat teng fak-fak. Kenapa? Teng fak. Di mana tuh ini termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih punya. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun humulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiki humul barokah. Tapi aja kelainan terus kuper loh, gitu. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari saiki ku anggere humul identik perkara jimat sampai nopo? Kere. Humul perkara ning Gunung Budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot iku ora humul klenek jeneng. Nak humul nek mati Allah ora kone mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Humul kok perkara ngenteni apa? Keris. Lah niku artinya begini nggih, kula matur kula bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan niku wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak buatin lepat niku, subhanallah. Bawa kiai tangga kiai makrut, ngalim-ngalim orang Rembang Kota, ramine sinten, kiai makrut. Zaman Mbah Zubair terkenal, Mbah Zubair Abe Bamun. Niku gak sering diskusi kalian Mbah Kulo. Di Mbah Kulo dia muridnya Mbah Mahfud Atremusi. Bahkan dulu ketika naskahnya Mbah Mahfud Atremusi hilang tuh dulu dicari di Lasem, di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ini gue jenis Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa? Atur Musi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top pun harus berburu sama kiai-kiai humul, ya. Kiai-kiai apa? Kiai-kiai humul. Nah, saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akeh. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu, Imam Syafi'i cari Syaiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarm. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh ya. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai ayem. Umatnya di mobil, di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran. Kebenaran itu maksud gue. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal, dia rapati di duit. Kok tetap nyaman? Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada. Kulo punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembel, gara-gara murid-muridil. Abu Hanifah terkenal rumah kamu kaya Imam Syafi'i boten. Dekne itu tukang kain yang pasar. Lu betina ya dul kain. Adeknya wong alim. Wangger wong rono sebuli rapi tuku kain. Perkara takok hukum. Wangger wong jebak ra perkara nyang-nyangan, bata-bataan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadul kae. Akhire populer. Dadi dekne ku terkenal keulamaane ku kok toko kain. Akhire diabadekno saiki alene bakul kain mboten mau. Yo ana ulama terkenal liwat jalur toko napa? Terus sing tokone bangkrut mergo gerung rono takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Saat ini buat terapati ngalim ngerti ada kiai ini. Aku lalu bertahun-tahun di konco yang raro kulo ngalim gak kata. Saat ini yo getun berkeroh nak kulo ngalim. Nah kalau kulo repot kadung ngangan tu repot. Muka-muka kayak rukun humul. Mungkin kalau terusakan ni. Jadi wau guys, jadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil hakikah umarok fa'ula ulul amri al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nas'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta al-mannan al-hanan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anarita nahnu wa zurriyatuna man ahabbana wa talamizatuna rasulaka Muhammad rasulah yaslu alihim ayatika yu'allimuhum alkitab wal hikmah wa yusakinna kata lazah Allahumma lakal hamdu idha rudita wa lakal hamdu ba'dar rido wa lakal hamdu hatta tardo lakal hamdu kami bagi li jala'ili wajika wa azimu sitalik ya Rabbana la nuksi tana'an alaika anta kama asni ta'ala nafsik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa amma salli ta'ala khulidika Ibrahim wa najika Musa sufika Isa man asatu khiratan fika sayyidina Nuh wa liru jaminu salibal anbiya wa syuhada salihin ilahana anta qayyumus samawati lardi baji rumah wa fatih rumah ijalna ya Allah farina ilaika ya farina bibadika ilaika hatta nakuna ibadan baka wa ibadan jika wa ibadan ya Allah la naro illa anta wa ibadan la nasmatu illa ilaika ya Allah wa antal haqqus samad ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghif rabbi la takinna ila nafsina tarfata a'yunina wa la aqalla min dhalika ya Allah fatadurruna ya Allah ilahana ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram tabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa na'imna ya Allah bi fadlika wa karamika wa jutika warzuqna al-ghina amman siwak waqfina bika ilaika ya ilahana ya rabbas samawati wal ardi fatiras samawati wal ard rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim Yes.